بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemudahan dan inayahnya di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu fikih ibadah. Insyaallah taala pada malam ini kita menyambung di pertemuan yang ketiga tentang sunnah-sunnah yang dilakukan ketika buang hajat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang al-istinja, yaitu tentang cebok, baik dengan istinja secara bahasanya itu adalah cebok dengan air ataupun yang menggantikannya dalam menghilangkan najis dari segala sesuatu yang keluar, kecuali apa aja yang kalau keluar kita nggak wajib istinja? Angin, suci, sama satu lagi yang bukan mencemari. Masya Allah, khair. Sekarang kita masuk kepada sunnah-sunnah yang bisa dilakukan ketika buang hajat, tatkala buang hajat. Maka berkata penulis rahimahullahu ta'ala, yang pertama adalah tentang sunnahnya doanya. Kayak udah bahas ya, doanya udah ya kan. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa sunna inda dukhuli khala'in qawlu bismillahi allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith wa ba'da khuruj minhu ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa 'afani. Yaitu berdoa baik dalam masuk maupun keluar. Hafal kan semuanya kan? Kalau masuk apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Oke, kalau keluar? Ghufranaka, kalau mau ditambahin? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Masyaallah. Yang kedua, qala rahimahullahu ta'ala, wa taghtiyatu ra'sin. Menutup ke kepala. Di situ antum bisa lihat di kertas yang anak kasih, di situ tulisannya adalah sunnah-sunnah tatkala masuk dalam tempat pembuangan hajat. Benar gak? Tulisannya apa? Pembuangan hajat kan, anak gak tulis kamar mandi. Kenapa? Karena zaman dulu yang namanya kamar mandi kayak sekarang hampir dikatakan gak ada. Zaman dulu kalau misalnya mau masuk atau mau buang hajat, maka dia itu tempatnya tempat luas terbuka gitu. Tempat luas yang terbuka artinya kayak WC umum. Siapa aja bisa masuk ke sini. Lalu kenapa menutup kepala? Karena dengan menutup kepala itu lebih menutupi aurat kita. Orang gak kenal gitu. Karena ya bisa dibayangkan gitu, bahwa dalam buang hajat ini sesuatu yang kita gak mau dilihat orang. Oleh karena itu sunnah untuk menutup kepala. Kenapa? Karena ini lebih menutupi diri kita. Karena zaman dahulu, ya kalau misalnya orang, baik siapapun dia, termasuk ulama sekalipun, kalau mau buang hajat dia harus datang ke sini. Ya kalau misalnya ketahuan, si fulan, kan malu gitu ya. Makanya dia pakai penutup kepala. Ya kadang-kadang kita aja misalnya mau bilang kamar mandi, ditanya ngapain, ya kan? Yang kecil apa yang besar, kita diam. Lo kayak gitu aja pakai ditanyain, kenapa? Malu gitu kan, malu gitu. Nah, makanya menutup kepala biar nggak ketahuan. Terus kalau sekarang misalnya udah dalam bangunan kayak begitu gimana Ustaz? Ya maka tentunya dengan adanya bangunan, dengan adanya nggak, ya udah pasti ketutup gitu. Orang kalau udah masuk di dalam pintu ya udah nggak bisa kelihatan, maka itu udah mewakili. Tapi yang seperti ini sebagai hasanah fikih kita aja, bahwa yang demikian ini disebutkan oleh para ahli fikih. Kemudian yang selanjutnya, wanti'al, memakai alas kaki. Memakai alas kaki. Kenapa memakai alas kaki sunnah? Kira-kira apa sebabnya? biar tidak kena najis. Ya bisa dibayangin nih WC umum nih, ya kan? Hajat semua orang ada di sini. Kalau nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki, maka kemungkinan kena najisnya jauh lebih besar. Nah kalau misalnya zaman sekarang ya kita bisa lihat lah, ada yang WC-nya itu WC tipe-tipe kering, WC tipe-tipe yang orang gedongan gitu kan, kagak ada airnya. Ada yang ya udah becek gitu deh. Nah kalau misalnya becek ada airnya, maka pakai sendal, pakai alas kaki. Supaya apa? Supaya lebih aman. Ya mungkin aja tadi sebelumnya ada orang yang habis buang air kecil, terus mungkin siramnya nggak bersih, atau yang pas ketika nyiram cipratannya ada yang balik lagi ke ubin kamar mandi. Maka memakai alas kaki lebih bersih, sehingga termasuk sunnah dalam hal ini. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa taqdimu rijlihil yusra dukhulan. Kalau mau masuk pakai kaki kiri. Pakai kaki kiri, udah jelas ya. Wa'timaduhu 'alaiha jalisan. Yang kelima itu adalah tatkala buang hajat maka menyandar atau bersandar ke kaki kiri. Ke kaki kiri. Kalau misalnya WC-nya jongkok, gampang dilakuin. Ya, artinya jongkoknya rada ke kiri. Kalau misalnya WC-nya duduk, ya fattaqullaha mastata'tum. Maka diusahakan. Ini kan sunnah dan bukan berarti harus dilakuin. Sebagaimana sebagian ahli fikih bilang bahwa dengan menyandarkan ke kaki kiri itu lebih sehat dalam cara kita berbuang hajat. Wallahu a'lam. Yang kelima adalah bersandar ke kaki kiri. Kemudian wal yumna khurujan. Yang keenam, kalau masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Nah, kaedahnya, prinsipnya di dalam Islam, kalau misalnya hal itu adalah terkandung sesuatu yang mulia, maka yang didahulukan itu kanan. Ini konsepnya. Kalau misalnya yang terkandung ini adalah pemuliaan atau sesuatu yang bagus, maka yang didahulukan itu adalah yang kanan. Kalau misalnya sesuatu itu adalah yang buruk, kotor, atau menjijikan, maka yang didahulukan itu adalah yang kiri. Makanya kalau masuk kamar mandi atau masuk tempat buang hajat, maka ini adalah sesuatu yang kotor, maka masuknya itu kaki kiri. Tetapi giliran keluar, maka tentunya yang bukan kamar mandi itu lebih mulia daripada kamar mandi. Makanya keluarnya pakai kaki kanan. Kalau misalnya kita mau sedekah antara si fulan sama si Allan, datang ke kita. Kita mau sedekah sebagai pemuliaan nih. Mana duluan yang dikasih? Kiri, si orang yang ada di kiri atau orang yang ada di kanan? Orang yang ada di kanan. Gitu. Jadi begitu ya. Jadi nanti kalau pemuliaan nanti babnya lain. Kadang misalnya yang kiri lebih tua. Nah ini beda lagi nih. Tapi kalau udah seumuran, selevel, ada kiri sama kanan, kita kasih yang kanan. Kita kasih yang kanan. Kalau misalnya sholat, jadi makmum. Ya kan? Tempatnya yang ngisi baru satu nih, di belakang. Imam, pas di belakang imam. Kita datang sebagai orang yang kedua. Ngisinya di sebelah kanannya atau sebelah kirinya? Sebelah kanannya. Sebelah kanannya. Jadi begitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang mulia, maka didahulukan yang kanan. Kalau sesuatu yang kurang mulia atau buruk atau kotor, maka di yang kiri duluan. Ini yang keenam. Yang ketujuh kata penulis rahimahullah ta'ala, aksu masjidin wa na'lin wa nahwihima. Jadi keluar kanan itu, kemudian di sini ada tambahan bahwa tambahan di sini berbeda dengan masjid. Udah kita jelasin ya. Kalau masjid, masuk masjid, kaki apa dulu? Kanan dulu. Keluar? Kaki kiri. Atau pakai sendal. Ustaz, kalau pakai sendal kan gak ada mulia, gak ada buruknya. Kalau pakai sendal, maka yang jadi sandaran kita adalah sunnah Nabi SAW. Kana yuhibbut tayammun. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih senang mendahulukan yang kanan dalam apa? Dalam memakai sendalnya, dalam nyisirnya, dalam wudunya, itu semua yang kanan. Jadi kalau pakai sendal, kita pakai yang kanan duluan, ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakainya kanan dulu, baru kiri. Kalau ngelepas, kiri dulu dilepasin, baru kanan. Pakai baju sama. Pakai dulu, masukin dulu nih yang tangan kanan, baru tangan kiri. Kalau dilepas, kiri duluan cabut, baru kanan, baru dilepas. Baik. Gampang insya Allah. Kemudian pelan-pelan, nggak usah langsung buru-buru, nggak apa-apa. Gitu. Iya, jangan buru-buru, santai aja. Ikutin sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang ketujuh, kata penulis rahimahullah ta'ala, wabu'dun fi qadha. Jauh, menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Ya, kalau misalnya ini tempat WC umumnya masuk sini, jangan antum baru masuk pintu masuk, di sini antum nongkrong. Boleh gak ya? Boleh-boleh aja, emang ini tempatnya gitu kan. Tetapi kalau mau ngikutin yang sunnah, dia jauh di sini, pojok sini nih. Udah pakai menutup kepala, pakai alas kaki, menjauhkan diri. Jadi orang-orang sama sekali nggak tahu, dan ini lebih menutup aurat kita maupun aib-aib kita. Maka menjauhkan diri. Jadi kalau nanti misalnya masuk WC kamar mandi di mall, jangan yang berdiri antum kencing di situ. Jangan ya, gitu. Jangan. Cari WC yang paling ujung dulu. Yang paling ujung. Kalau misalnya bisa yang paling ujung, pakai yang paling ujung. Maka ini sekedar kias saja. Bahwa dengan menjauhkan diri dari orang-orang, semakin tertutup, semakin jauh, itu semakin mendekati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedelapan disunnahkan juga, itu adalah watwalabu makana rikhwin. Ini buat laki-laki terutama, kalau misalnya mau pipis, pastiin ini ketika airnya itu nyampe di bawah, itu merupakan tanah atau permukaan yang lembut, harus dicari gitu. Kalau misalnya bawahnya aspal, bawahnya ubin, sesuatu yang kalau misalnya kita pipis di situ, ntar cipratannya balik ke kita, nah itu jangan. Tapi kita harus cari nih, kira-kira di mana ya, yang kalau misalnya kita pipis atau buang air kecil, afwan, maka cairannya itu enggak ciprat ke kita lagi. Nah, di antara yang ini adalah kayak WC-WC di mall itu. Ya kalau misalnya pipis di situ, ya kemungkinan besar cipratannya itu balik ke kita. Walaupun sekarang beberapa mall itu udah ada pakai alas tambahan gitu. Pernah lihat enggak? Ada alas tambahan kan? Nah, alas tambahan itu lebih aman memang. Enggak nyiprat insyaallah, tetapi dari menjauhkan diri enggak kena. Dari lebih menutup juga enggak kena. Jadi kalau emang masih bisa pakai WC yang tutup ada pintunya, pakai yang itu. Janganlah kita kelihatan berdiri gitu buka resleting. Belum lagi ntar lihat-lihatan kanan kiri. Aduh. Risih gitu ya. Ya. Karena itu aurat, masyaallah. Jadi talabu makana rikhwin fi baul. Jadi kalau misalnya buang air kecil, kita cari li baulin, kita cari yang permukaannya itu memang lembut sehingga tidak nyiprat, tidak balik lagi. Kemudian yang kesembilan disunahkan itu juga adalah wa mashud dzakari bil yadil yusra. Jadi ceboknya, nyucinya itu pakai tangan kiri. Kenapa pakai tangan kiri? Iya, karena buruk kotor. Yang kanan itu dipakai buat yang makan, megang mushaf, salaman. Nah, gitu. Jadi kalau cebok pakai yang kiri. Wa mashudha kari bil yadil yusra idzan qata al baul min aslihi ila ra'sihi thalatha. Jadi buat yang laki-laki, di sini disebutkan bahwa ketika pakai tangan yang kiri itu dari permukaan mana, kita enggak usah malu ya, karena ini merupakan pelajaran fikih dan ini merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari batangnya yang paling ujung sampai ke kepala. Dari batang yang paling ujung sampai ke kepala dilakukan 3 kali. Dilakukan 3 kali. Kemudian setelah dicebok atau dibasuh pakai tangan yang kiri 3 kali sebagaimana tadi sudah dijelaskan, kemudian jangan lupa di apa tuh namanya? Dipencet deh. Tahulah, pokoknya digituin. Dipencet. Apa sih bahasa Indonesia yang bagus? Diurut gitu mungkin ya. Diurut. Jadi dibasuh 3 kali, kemudian diurut juga 3 kali. Supaya apa? Supaya betul-betul bahwa airnya itu sudah keluar semuanya. Udah keluar semuanya. Dan jangan sampai ada was-was di sini. Kadang ada orang yang, aduh kayaknya masih ada nih, kayaknya masih ada nih, kayaknya masih ada nih. Udah enggak. Kalau udah 3 kali, udah dibasuh, udah diurut, udah selesai. Nanti kalau misalnya ada bisikan syaitan, kayaknya masih ada deh. Ntar kalau sholat tiba-tiba abis Allahu Akbar keluar, bagaimana? Ini jangan didengerin. Jangan didengerin. Dengerin, udah selesai. Gitu. Kalau udah basuh 3 kali, diurut 3 kali, yang kayak gini jangan didengerin. Gitu. Seandainya memang keluar pun, itu nanti adalah termasuk najis yang dimaafkan. Jadi kita gak perlu khawatir. Gak perlu khawatir, wah ntar keluar, ntar sholat gimana, ntar gini. Gak ada, udah kalau udah 3 kali, selesai insya Allah. Bersih insya Allah. Baik. Maka ini merupakan 10 sunnah dalam buang hajat. Maka setelah kita membahas sunnah-sunnahnya, maka yang berikutnya kita akan membahas sesuatu yang makruh untuk dilakukan. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, nggak dilakuin rugi aja gitu ya. Jangan nggak apa-apa rugi, nggak dilakukan rugi. Kenapa ruginya? Ruginya nggak dapat pahala, bukan dapat dosa, nggak dapat pahala. Kalau makruh, kalau dilakukan ya nggak dapat dosa. Kalau dilakukan nggak dapat dosa. Tapi kalau dilakukan emang nggak dapat dosa, tapi kemungkinan jatuh ke keharaman itu lebih besar. Jadi dikatakan makruh itu kadang-kadang para ulama itu pengen jangan kamu lakuin. Kenapa? Karena kalau kamu lakuin nanti malah jatuh ke yang haram. Nanti malah jatuh yang keharam. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana nih. Maka sunnah-sunnahnya selesai, kita bahas yang makruh-makruhnya dalam adab membuang hajat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa kuriha, dan dibenci. Apa yang pertama? Dukhulu khala'in bima fihi dzikrullah. Masuk ke tempat pembuangan hajat membawa, ya bisa membawa atau memakai benda-benda fihi dzikrullah. Benda-benda yang ada nama Allahnya. Yang ada nama Allahnya. Kayak dulu Rasul alaihi salatu wassalam, kan beliau pakai cincin ya. Cincinnya itu buat stempel. Apa tulisannya? Tulisannya apa? Apa? Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Ada cincinnya gitu. Nah, di situ ada nama Allah. Gitu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau masuk ke kamar mandi, cincinnya itu dilepas. Cincinnya itu dilepas, taruh luar, baru beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar mandi. Jadi makruh masuk membawa memakai benda-benda nama yang ada nama Allahnya. Kalau zaman sekarang hati-hati itu, baju-baju yang ada nama Allahnya. Topi la ilaha illallah yang hitam tuh. Nah, awas. Masuk ke mall pakai begini sut, topinya ente bawa juga. Gitu. Makruh. Bahkan sebagian ada yang bilang dengan adanya kayak gitu itu merupakan tempat yang enggak layak ditaruh nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi jangan pakai dipajang aja. Ya kan ada yang ngasih, anda sih ya udah pajang, taruh di atas rak buku paling tinggi. Jangan dipakai. Enggak layak. Yang kedua, ini makruh yang pertama, masuk memakai atau membawa benda-benda nama Allah selain mushaf loh ya. Kalau mushaf maka hukumnya itu adalah haram. Quran haram. Taruh luar. Gitu. Kenapa? Karena jelas berbeda antara benda yang berisi nama Allah dengan yang isinya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini beda. Jadi kalau mushaf haram hukumnya. Kemudian makruh yang kedua, wa kalamun fihi bila hajah. Berbicara Berbicara tanpa hajat. Makruh. Berbicara tanpa hajat. Kemarin kita udah singgung ya, bahwa makruh itu hilang hukumnya ketika ada hajat, ada kebutuhan. Kalau misalnya memang ada kebutuhan, ya maka makruhnya udah gak makruh lagi. Kayak contoh misalnya emang ada orang yang darurat hukumnya atau gimana, maka yang berbicara kayak gini udah hilang hukum makruhnya ketika ada hajat. Nah, ini kaedah, dipegang. Kemudian yang ketiga itu adalah waraf utsaubin qabla dunuwin minal ard. Mengangkat pakaian sebelum, ya kalau dalam bahasa Arabnya, mengangkat pakaian sebelum jongkok. Kembali lagi dalam konteks zaman dulu ya, di tengah-tengah orang Arab ya bajunya kan kayak begini kan, bukan pakai celana. Jadi kalau misalnya dia mau buang hajat ya diangkat begini. Kalau misalnya lagi berdiri diangkat, ya orang lain ntar ngeliat gitu. Makanya makruh kalau misalnya ngangkat sebelum jongkok. Terus bagaimana? Jongkok dulu, barulah itu kainnya diangkat. Supaya apa? Agar auratnya tidak terlihat. Makanya orang nanti kayak tadi makruh. Ya misalnya kita buka gini, tenang aja nggak ada yang lihat. Iya, tenang aja nggak ada yang lihat. Tapi kalau nanti ada yang lihat, itu ujung-ujungnya adalah menunjukkan aurat tanpa hajah, dan hukumnya itu adalah haram menunjukin aurat. Karena aurat itu harus ditutup. Makanya makruh itu jangan sembarangan, jangan nganggap enteng. Dikatakan makruh oleh ulama supaya jangan sampai jatuh kepada yang haram. Itu. Kemudian yang keempat yang makruh itu adalah wabaulun fi syaqqin wa nahwi. Buang air atau buang hajat di sebuah ya lubang lah, lubang atau retakan gitu. Ustaz, buang hajat di lubang atau di retakan, emang bukan buangnya di lubang atau di retakan? Karena beda. Tempat yang memang di situ untuk buang hajat, yang dimaksud di sini adalah jangan-jangan ini sarang binatang. Jadi kita bisa betul-betul menyadari bagaimana sempurnanya syariat Islam. Jangankan yang kayak gitu, sampai buang hajat di lubang yang kemungkinan di situ ada binatang di dalamnya, makruh hukumnya. Kalau udah tahu ada binatang di dalam, antum tetap ngelakuin ini, haram hukumnya. Kenapa nggak boleh menyakiti atau mengganggu binatang? Nggak ada agama yang lain kayak gini, nggak ada. Anda jamin 100%. Cuma agama kita doang. Jadi kita harus bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keempat. Kemudian yang berikutnya adalah وَمَسُّ فَرْجٍ بِيَمِينٍ بِلَا حَاجَةٍ. Membasuh pakai tangan kanan tanpa keperluan. Jadi basuh pakai tangan kanan tanpa keperluan, ini hukumnya makruh. Kalau misalnya memang ada keperluan, maka makruhnya hilang. Gimana tuh, Ustaz? Kadang-kadang ada gitu, kamar mandi yang kerannya itu di mana tuh? Kerannya, ya kalau di sini kan berarti ceboknya pakai tangan kiri gitu, tapi kerannya di belakang atau gimana, sehingga mau ngambilnya itu pakai tangan kiri. Ya kan, pakai tangan kiri, kemudian jongkok juga kita takut jatuh apa segala macam, akhirnya terpaksa cebok pakai tangan kanan. Maka dengan adanya keperluan nggak jadi makruh. Tapi ya kalau misalnya masih mudah, yaitu gayung tinggal dipindahin ke sini terus ini, insya Allah yang kayak gini lebih aman dan lebih bersih. Kemudian kemakruhan yang berikutnya, sini deh. Begitu juga dengan misalnya megang-megang apa, ya kan? Kalau misalnya enggak ada hajat, maka hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya nomor 6 itu adalah wastiqbalu nayyirain, menghadap arah bulan atau matahari. Makruh hukumnya. Kemudian yang ketujuh udah enggak ada. Ini aja yang makruh. Jadi ada 6 yang dimakruhkan. Maka setelah selesai sunnah, selesai yang makruh, maka kita akan bahas apa yang diharamkan. Yang pertama, kata penulis, wa haruma istiqbalu kiblatin. Haram menghadap kiblat. Haram menghadap kiblat, bukan cuma menghadapnya doang, tetapi wastidbaruha, maupun membelakangi. Jadi kalau misalnya kiblat kan ke arah sini kan ya, kalau kiblatnya ke arah sini, berarti kita nggak boleh buang hajat ngadep sana ataupun ngadep sini. Karena kalau ngadep sana berarti menghadap, kalau ngadep sini berarti membelakangi. Kapan aja yang seperti ini haram? Fi ghairi bunyanin, ketika tidak ada pembatas. Tidak ada pembatas. Ya kalau di Indonesia rata-rata yang model kayak gini udah gak ada gitu. Rata-rata ya ada pembatasnya. Pintu kah, tembok kah, seng kah, apaan aja pasti ada pembatasnya. Berbeda kalau yang kayak gini, tempat luas begitu aja. Nah ketika dia mau buang hajat, yang nggak ada pembatas antara dia dengan kiblatnya. Maka yang seperti ini haram hukumnya. Gimana caranya supaya nggak haram? Ya belok kanan atau belok kiri sedikit aja. Maka kata ulama itu sudah mencukupi. Allah Alam. Jadi kalau misalnya ada kamar mandi nih di sini tembok, di sini pintu, terus ngadep ke sana, haram apa enggak? Kan ada pintunya. Ada pintunya. Jadi ada, kalau ada pembatas enggak haram. Ingat ya, haram jika tidak fi ghairi bunyan. Kalau enggak ada bangunan di situ, enggak ada pembatas antara dia dengan kiblatnya, itulah yang haram. Tapi kalau misalnya ada pembatas, pintu atau tempat kamar mandi secara khusus di Indonesia ada, maka yang seperti ini udah enggak haram. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya kata penulis rahimahullah taala, walubtun fauqal hajah. Ngendok di dalam tanpa ada keperluan. Ya kan, berlama-lama. Betah dia. Berlama-lama, ya kalau emang susah dikeluarin atau gimana ini lain soal. Tapi kalau misalnya hajatnya udah selesai, berlama-lama di situ, maka hukumnya haram. Maka hukum. Jadi kalau udah selesai, udah keluar. Gitu. Kenapa bisa haram? Ya karena kalau zaman dulu, kembali lagi konteksnya gitu ya. Kalau zaman dulu lama-lama di situ otomatis auratnya itu terbuka. Ya kan kita di situ enggak mungkin enggak buka aurat, pasti buka aurat. Buka aurat nanti orang ngelihat. Dan menutup aurat hukumnya wajib. Dan membuka aurat tanpa ada hajat hukumnya itu adalah haram. Baik. Jadi berlama-lama di dalam tanpa hajat, para ulama bilang haram hukumnya, sebabnya banyak. Antara lain tadi, jangan-jangan ntar auratnya bisa terlihat, atau enggak nanti ya di situ kan tempat-tempat kotor, yang di situ banyak jin apa segala macam. Nah, jadi kita ambil aja hukumnya bahwa hukumnya itu adalah haram. Walubtun fauqal hajah. Kemudian yang berikutnya itu adalah wabaulun fi tariqi maslukin wa nahwih. Pipis atau buang air di tempat atau di jalan yang dilewati orang-orang. Jadi kalau misalnya antum bisa bayangin, kalau misalnya binatang hukumnya makruh, ya kan, pipis di situ, di tempat yang mungkin dia itu bersarang di situ, hukumnya makruh. Maka kalau misalnya buang air di tempat yang jalannya itu memang dilewati orang banyak, hukumnya haram. Kecuali kalau jalannya ini udah nggak ada orang yang lewat situ, dia kan jalan tengah hutan, nah ini aman-aman aja. Tapi kalau itu memang udah jalan, ada jalurnya gitu, terus pipis di tengah jalan itu, hukumnya haram. Kenapa? Ya ganggu binatang aja nggak boleh, apalagi ganggu manusia gitu. Yang keempat adalah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tahta syajaratin muthmirah thamaran maqsuda. Jadi kalau ini adalah di jalan yang dilewati, keharaman yang keempat itu adalah di pohon. Di bawah pohon, ya di bawah pohon pasti ya. Di bawah pohon yang berbuah. Yang berbuah. Jadi kalau emang pohonnya itu adalah pohon ada buahnya, dan biasanya orang bisa metik atau bisa ngambil buahnya pakai galah, nah itu ada haram untuk buang hajat di situ. Buang hajat di situ. Kalau misalnya pohon rindang, kagak ada buahnya, pohon beringin gitu, tapi rindang dia, boleh gak? Kenapa gak boleh? Ini pohon beringin. Hah? Kalau misalnya pohon beringinnya di pojok situ. Buat apa? Buat neduh. Jadi tempat-tempat yang emang buat neduh juga gak boleh. Jadi ketika kita sebutkan yang di sini, ini bukan pembatasan loh ya. Tetapi yang penting kita udah tahu bahwa ganggu binatang gak boleh, apalagi ganggu orang. Kalau misalnya ini pohon kayaknya biasa dipakai oleh orang neduh, kepanasan, mungkin ada yang tidur siang di situ. Jangan ente buang air di situ. Ya kan banyak orang sekarang tidur siang di bawah pohon mah. Iya. Banyak gitu. Ada aja. Jadi hati-hati yang kayak begini. Jangan sampai kita itu memudaratkan orang-orang lain. Maka ini aja. Jadi yang haram itu ada empat yang disebutkan. Jadi kalau misalnya kamar mandi nih, buang air kecil nggak di WC tapi di lubang situ, apa hukumnya? Boleh nggak? Kan kamar mandi kan ada lubang yang buat air ngalir ke bawah, ada yang buat WC-nya gitu kan, tempat jongkoknya. Nah kita lagi guyur-guyur begini, pengen buang air kecil, gitu. Ah, kesana repot, udah di sini aja deh. Nah, ada yang pernah nggak nih? Di sini aja boleh apa nggak? Nggak boleh. Kenapa? Najis. Apa? Buangnya najis, nanti ada orang. Ah iya gitu. Gitu. Kecuali antum udah pengen garansi, ini anda bersihin, anda siram dengan baik. Nah, ini lain soal. Tetapi kalau cuma ngasal-ngasal gitu aja, nanti ada orang yang mandi berikutnya kena atau jadi bau gara-gara antum, nah yang seperti itu itulah yang dilarang di atau di nggak boleh dalam syariat. Jadi minimalnya makruh, apalagi kalau udah dipastikan kalau pipis di situ bikin bau orang lain dan bikin airnya kemana-mana atau nggak cebok, maka yang seperti ini adalah haram. Jadi sunnah masuk kamar mandi udah, yang dimakruh juga udah dalam buang hajat. Kemudian yang haram-haram juga sudah. Jam berapa sih? 9. Oh, kurang. Baik. Satu lagi insyaallah. Satu bab lagi. Jadi tentang masalah buang hajat udah beres. Dalam masalah buang hajat, sunah-sunahnya, makruh-makruhnya dan apa yang diharamkan sudah selesai. Kemudian yang berikutnya qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa sunnah istijmar. Maka disunahkan untuk beristijmar. Kalau istinja apa? Istinja cebok dengan air yang tahur atau yang bisa menggantikan. atau yang bisa menggantikan. Yang bisa menggantikan apa? Ya kalau enggak dengan air berarti dengan batu atau dengan tisu. Nah, yang pakai batu atau sejenisnya itu namanya istijmar. Istijmar. Jadi istijmar itu termasuk istinja. Termasuk jenis istinja. Baik. Disunahkan wasunnah istijmarun tsumma istinjaun bima'in. Maka kalau kita misalnya mau cebok gitu atau mau membersihkan, maka di sini ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling bagus itu adalah kita beristijmar dulu. Istijmar dulu. Setelah istijmar, thumma istinjaun, kemudian dia istinja dengan air. Ini yang paling bagus. Kalau dibalik boleh gak, Ustaz? Istinja dulu pakai air, terus pakai batu atau tisu. Gitu. Udah gak sunnah lagi, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena kalau udah dengan air, antum kasih batu lagi, ya kotor lagi. Gitu. Walaupun gak najis loh ya. Gak najis. Tapi lebih jadi kurangnya kurang bersih. Jadi urutannya penting. Istijmar dulu, kemudian setelah istijmar baru istinja pakai air. Maka yang seperti ini adalah cara yang paling afdol. Kemudian wayajuzul tiqsa wayajuzu al-iqtisaru ala ahadihima lakinnal ma'a afdol hina idzin. Kemudian yang kedua, boleh memilih pakai air monggo, pakai batu oke. Jadi kalau misalnya ada pilihan nih, habis buang hajat ada tisu sama air, orang ini udah aneh tisu aja, orang bule mungkin dia kan pindah ke sini ya kan, dia bilang aneh tisu aja deh, air nggak biasa. Boleh nggak? Boleh, gitu. Jangan bilang, oh nggak bisa. Kalau ada air harus pakai air, kayak wudu gitu, kayak tayamum gitu. Enggak, ini beda. Kalau tayamum iya. Kalau ada air harus air. Nggak boleh, gitu. Tapi kalau dalam istijmar, walaupun ada air, walaupun berlimpah, istijmar tetap jaiz, tetap boleh. Lakinnal ma'a afdalu hina idzin. Tetapi yang lebih afdol, kalau boleh disuruh memilih antara air dengan batu, mana yang lebih afdol? Air. Gitu. Jadi urutan pertama, istijmar dulu, baru istinja. Urutan kedua, air doang. Urutan ketiga, batu doang. Atau yang sejenisnya. Wala yasihhu istijmarun illa bitahirin mubahin yabisin mungkin. Nih, ini penting nih. Istijmar itu ada syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala, wala yasihhu istijmarun. Wala yasihhu istijmarun, istijmar seseorang itu tidak sah. Enggak boleh kecuali dengan yang pertama. Jadi syarat-syarat istijmar. Syarat-syarat istijmar. Yang pertama itu adalah suci. Jangan najis. Benda suci jangan najis. Yang kedua itu adalah barangnya mubah. Bukan boleh nyolong. Jadi yang pertama suci, yang kedua mubah, yang ketiga yabis, kering. Kering. Jadi kalau misalnya enggak kering, cebok pakai air enggak ada nih. Tapi permukaannya itu adalah permukaan yang basah. Ini bukan istijmar namanya. Bukan istijmar, harus yang kering. Yang keempat, setelah kering itu adalah mungkin membersihkan. Membersihkan. Jadi kalau misalnya lagi buang hajat nih dalam safar gitu, air enggak ada. Lihat di situ ada plastik, plastik-plastik putih gitu kan. Basah habis kena air hujan. Istijmar pakai itu bisa enggak? Batu enggak ada nih kan. Kita lagi buang hajat. Ya kan, air enggak ada. Pas lihat ke bawah, ada plastik, sobekan plastik gitu, plastik bungkusan gitu. Ya kan, plastik putih tahu kan ya? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Jangan pakai darurat gitu. Sah enggak di sini? Gitu. Plastik itu membersihkan enggak sih? Membersihkan enggak tuh pakai plastik? Enggak kan? Enggak bisa dibasuh itu kan? Ya kan, yang ada bikin bleber-bleber kemana-mana. Jadi plastik itu enggak membersihkan. Plastik itu enggak membersihkan. Apalagi kalau plastiknya plastik basah. Gitu. Makanya oleh sebagian ulama, misalnya mau istijmar pakai tisu basah, enggak bisa. Harus pakai tisu kering. Kenapa? Tisu keringnya suci, mubah, kering, dan kalau tisu kering itu membersihkan. Membersihkan. Faham ya sampai sini? Mungkin wa haruma bi rawthin, dan haram hukumnya, haram hukumnya bi rawthin wa udmin. Haram hukumnya misalnya pakai tulang belulang atau kadang ada kotoran-kotoran binatang yang mengeras. Tahu ya? Tahu kan kalau misalnya kotoran binatang itu kalau mengeras itu layaknya batu. Ya kan? Tahu enggak sih? Tahu kan? Ya binatangnya jangan yang kecil-kecil, kayak misalnya binatangnya kebo, gajah, kayak kalau di Arab onta. Nah, itu kalau dibiarin begitu lama di situ, dan di Arab kan udah panas. Ya kan? Dipanasin terus matahari tiap hari, itu lama-lama kayak batu. Lama-lama kotoran binatang itu kayak batu. Tapi ingat, istijmar itu enggak boleh pakai yang ini kotoran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Enggak boleh. Jadi enggak bisa. Enggak bisa. Kemudian yang ketiga, wadmin wudu. Enggak boleh apa namanya istijmar pakai makanan. Segala sesuatu yang bisa dimakan, baik oleh manusia bahkan oleh jin, itu enggak boleh digunakan. Makanya tulang enggak boleh dipakai. Kenapa setulang enggak dipakai? Tulang kan suci, mubah, kering, membersihkan. Tapi tulang itu adalah makanannya jin. Jadi subhanallah bagaimana sempurnanya itu. Sampai yang kayak begini aja dipikirin. Dan bagian dari syariat kita enggak boleh. Makanan jin itu kita pakai yang untuk bersih-bersih, enggak boleh. Ya kalau makanan jin aja enggak boleh, apalagi makanan kita. Jangan. Jangan, enggak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi segala sesuatu yang di situ emang memiliki ada harganya di situ, maka enggak boleh. Kayak contoh misalnya cebok pakai buku taklim. Kertasnya ya kan nih. Disobek ini set buat cebok, boleh enggak? Enggak boleh. Gitu. Ini mulia nih begini-begini. Ya enggak boleh, harus dihormati, diagungkan. Kemudian yang keempat juga enggak boleh istijmar dengan wa muttasilin bi haywanin. Enggak boleh pakai segala sesuatu yang ya anggota tubuh binatang. Anggota tubuh binatang. Ya kadang ya wallahu alam ya kalau di sini, tapi kalau di orang Arab kan misalnya lagi pakai keledainya, dia tengah jalan, habis buang hajat, enggak ada apa-apa kecuali buntutnya keledai. Dipakai buat cebok, ini enggak boleh. Gitu. Wallahualam Bu, gitu. Tulisannya emang begitu, dibahasnya begitu. Enggak boleh cebok pakai bagian tubuh binatang. Kenapa? Ya walaupun binatang itu juga enggak boleh antum gangguin kayak gitu. Enggak boleh. Gitu. Saking sempurnanya, kita mikir jangan lucunya gitu. Subhanallah, ini syariat luar biasa. Ini kalau misalnya kita ceritain ini ke orang non muslim, kemungkinan besar masuk Islam kali itu orang. Makanya dulu ketika Salman Al-Farisi itu diledekin sama orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi emang dasarnya udah gak demen ya, dia bilang, apakah Nabi kamu itu mengajarkan tentang buang air? Kata Salman Al-Farisi, naam, Nabi kita mengajarkan sampai yang buang-buang air sekalipun. Gitu. Si Yahudi pengen ngeledek, dikira Salman Al-Farisi, oh enggak, Nabi kita enggak ngajarin kayak gitu. Dijawab, iya, sampai buang-buang air kita diajarin. Sampai buang-buang airnya kita diajarin. Cuman emang dia udah enggak demen sama kita, ya udah yang kayak gini sih biasa aja, enggak dapat hidayah, subhanallah. Padahal kalau orang misalnya benar-benar mau ini, iya mau cari di mana yang kayak begini? Susah, gitu. Enggak bakal ketemu. Kecuali dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian tanggung dikit lagi. Wa syurita lahu. Jadi istijmar syaratnya itu, syarat-syarat istijmar ini pada bendanya. Bendanya yang mau dipakai untuk istijmar. Kemudian syarat-syarat yang kedua itu adalah tentang batasan-batasannya. Batasan-batasannya. Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, syarat dalam batasan-batasannya itu adalah wasyuritadahu adamu ta'addi kharijin maudhi'al adah. Ini bahasa Indonesianya, istijmar itu cuma boleh dilakukan di tempat keluarnya kita ya, keluarnya kotoran dan area sekitarnya. Area sekitarnya. Gambarannya gini. Kalau misalnya kita pipis. Setelah pipis, kita ambil tisu, kita basuh 3 kali. Atau kita lap 3 kali. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Istijmarnya sah dan itu membersihkan dari najis. Boleh. Kenapa? Karena kita bersihin di tempat keluarnya dan area sekitarnya. Ya, ini area sekitarnya misalnya keluarnya dari dubur. Tapi kalau misalnya kita pipis, ternyata ada cipratannya yang jatuh ke betis atau jatuh ke paha sini, maka kita tanya, itu tempat keluarnya dan area sekitarnya apa bukan? Bukan. Kalau misalnya ada kotoran yang di sini nempel, ini bukan tempat keluar maupun area sekitarnya. Maka kalau bukan tempat keluar dan area sekitarnya, gak boleh istijmar. Jadi kalau nanti misalnya kita pipis, terus ada kotoran kita di paha, akan boleh pakai tisu. Gak boleh. Yang boleh pakai tisu itu adalah di tempat keluar dan area sekitarnya. Kalau udah ada yang nyampe di sini, harus pakai air. Harus pakai air. Karena syaratnya itu. Harus di tempat keluarnya dan area sekitarnya. Jadi harus paham kita kayak gini. Kadang-kadang orang, oh udah lap aja pakai tisu. Itu najis loh. Lap aja pakai tisu. Sedangkan istijmar itu ada syarat-syaratnya. Kalau udah di luar area, keluar kotoran dan area sekitarnya, maka yang seperti ini gak bisa pakai istijmar. Harus pakai air. Yang kedua, istijmar itu adalah thalathun masahat. 3 kali usapan. Istijmar itu 3 kali usapan. Jadi kalau misalnya pakai tisu cuma sekali, enggak sah ini istijmarnya. Harus 3 kali minimum. 3 kali usapan. Jadi Ustaz sekali juga bersih kok. Enggak bisa, 3 kali. Sekali bersih, Ustaz 2 kali juga, apalagi. Enggak bisa, harus 3 kali. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah mungkiyah dan membersihkan. Membersihkan. Jadi gambarannya, kalau misalnya sekali udah bersih, gak boleh. Harus 3 kali. Tapi kalau misalnya udah diusap nih 4 kali atau 5 kali tapi belum bersih, bagaimana? Ya diterusin. Diterusin. Diterusin sampai bersih. Diterusin sampai bersih. Ustaz, emang pakai tisu bisa bersih? Kan gitu kan? Setahu aneh kalau pakai tisu atau pakai batu lagi, kalau zaman dulu sih kagak ada tisu, adanya batu. Kalau kita bayangin, cebok mau berapa kali juga pakai batu, kira-kira masih ada baunya apa enggak? Masih ada baunya. Masih ada bekas-bekasnya enggak tuh? Masih ada warnanya enggak? Masih. Tetapi kalau dalam istijmar, yang dimaksud bersih ini adalah bagian terbesarnya. Bagian terbesar. Bukan bekas. Bukan bekas. Nabi SAW tahu, yang namanya kalau cebok pakai batu, itu gak mungkin dia sampai bersih kayak cebok pakai air. Gak ada bekasnya. Pasti ada bekasnya. Tetapi bersamaan dengan adanya bekas tersebut, Nabi SAW tetap mensyariatkan istijmar. Sehingga kalau nanti kita cebok pakai tisu, tapi masih rasa-rasanya kayak gak nyaman, jangan khawatir. Bersih udah. Secara syariat itu bersih. Boleh sholat? Boleh sholat. Tapi kayaknya gak gimana Ustaz gitu kalau gak pakai air. Bersih udah gak apa-apa. Bismillah Allah Akbar. Habis wudhu ya, jangan kagak wudhu. Bersih gitu. Jadi kalau istijmar, bersihnya itu adalah bagian terbesarnya. Nah, yang bekas-bekas ini cuma bisa dibersihin pakai air. Cuma bisa dibersihin pakai air. Tetapi kalau misalnya pakai istijmar, yang ininya udah hilang, alhamdulillah. Maka sah istijmarnya, sah juga dalam membersihkan najisnya. Bahkan sebagian ulama bilang, kalau misalnya nanti bekas-bekasnya itu ada yang jatuh ke celana, sah gak sholatnya? Sah. Karena yang bekas ini udah artinya bukan gak jadi najis, tapi itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Zaman dulu semua orang, para sahabat istijmar. Yang namanya istijmar pasti ada bekasnya. Yang namanya ada bekasnya ya kemungkinan nyampe itu ke celana. Tetapi gak pernah Nabi SAW bilang ulang sholatnya kalau istijmar. Gak boleh sholat kalau istijmar. Harus air dulu baru sholat. Enggak. Istijmar ya istijmar aja. Bahkan sebagian orang ketika dia bilang, oh ngapain istijmar kalau ada air. Maka saat itu para sahabat bilang, istijmar adalah syariat kita. Istijmar itu adalah syariat kita, menunjukkan bahwa emang boleh. Emang boleh dan gak harus merasa, wah jorok, jijik atau segala macam. Enggak. Nah, jadi memang seperti itu bagian dari syariat kita, yang dibolehkan oleh syariat kita beserta batasan-batasannya, ya kita ambil. Kita tasnim, kita berserah diri dan kita akui bahwa itu memang merupakan syariat kita dan enggak ada masalah di situ. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Hadza Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.